Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, jika bercermin pada peran yang telah diamanatkan konstitusi kepada aparat militer, maka porsi yang ideal bagi kedudukan aparat militer adalah dominan berada di wilayah-wilayah perbatasan seperti antara Kalimantan dan Sabah, dibanding berada di kawasan perkotaan atau wilayah yang tidak berbatasan dengan wilayah asing. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika itu kondisi yang ideal, artinya aparat militer kita bisa berperan aktif di lingkungan perbatasan atau di pulau terluar wilayah Indonesia ya Pak? Pak, itu setuju, karena itu bagian dari penguatan perbatasan. Jaga kawasan di perbatasan Papua, di perbatasan dengan Mindanao, yang dijaga di sana, yang prajurit-prajuritnya, dengan gaji yang jauh lebih tinggi, ada tunjangan kemahalan namanya. Nah, apakah itu termasuk menjadi pimpinan sipil di lingkungan perbatasan seperti lurah atau camat misalnya? Oh, bukan organik. Salah, maksud saya bukan organik. Tetap saja dia fungsinya bukan untuk institusi organik yang sipil. Dia untuk bela negara, untuk fungsi defense dengan kapasitas tempur karena dia dipersenjatai gitu. Bukan jadi lurahnya. Lalu, apa peran militer jika dikaitkan dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh pemerintahan sipil di perbatasan, Pak Her? Dia memproteksi institusi sipil seperti itu. Jadi dia memproteksi lurah di satu kelurahan, misalnya ditempatkan ada satu kompi 100 orang, tidak mengganggu lurahnya, tidak mengganggu desanya, karena dia digaji sangat sejahtera gitu. Lantas, apakah itu berarti Bapak menyetujui jika pangkalan-pangkalan militer atau markas-markas mereka yang berada di sekitar kota-kota besar justru dipindahkan ke daerah-daerah perbatasan atau wilayah terluar Indonesia? Iyalah, ngapain Jakarta dijaga? Emang mau perang? Kan gitu. Perangnya kan di perbatasan sana, yang nakut-nakuti Malaysia itu. Malaysia itu kan kurang ajar banget itu. Dan itu kejadian tuh berulang-ulang terus loh. Demikian Hermawan Sulistyo, Benny Rahmadi, PAS FM.